الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, siang hari ini kajian kita yang tema besarnya adalah menuju kehidupan sejati, mengambil subtema ma'rifatuz zaman. Ma'rifatuz zaman artinya mengenal zaman. Jadi seorang muslim diharuskan untuk senantiasa memahami situasi dan kondisi yang dia hadapi. Bahkan lebih jauh daripada itu, ia diharuskan untuk memahami untuk situasi apa, tuntutannya apa. Jadi seperti kalau kita dengar azan, maka situasi mendengar azan itu menuntut kita untuk berhenti berbicara, karena begitulah arahan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan lebih baik lagi, kita bukan saja berhenti, tetapi kita menyimak azan itu dan kita balas seruan muazzin sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bimbingannya sederhana: ucapkanlah apapun yang diucapkan oleh muazzin kecuali pada kalimat hayya 'alash shalah dan hayya 'alal falah, kita menjawab dengan la haula wa la quwwata illa billah. Tetapi yang lainnya sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Kita ketika berada dalam situasi di mana hujan turun, ada tuntunannya. Ketika hujan turun, kita dianjurkan untuk berdoa, karena itu saat mustajab. Kita mengunjungi orang sakit, maka situasi mengunjungi orang sakit ada tuntunannya. Apa tuntunannya? Kita minta si yang sakit mendoakan kita. Ini termasuk perkara yang sudah banyak dilupakan. Kita kebanyakan cuma tahunya kalau mengunjungi orang sakit kita doakan dia. Itu sudah wajib, itu nggak perlu diomongin. Tetapi tuntunan Nabi adalah hendaknya orang yang menjenguk orang yang sakit minta kepada yang sakit agar mendoakan yang menjenguk. Mengapa demikian? Ini dalam sekali rahasianya. Rahasianya, kalau orang yang sakit dimintai oleh orang yang mengunjunginya untuk mendoakannya, maka ini sudah merupakan obat dengan sendirinya. Sebab orang yang sakit itu merasa dirinya tetap bermanfaat dalam situasi sedang sakit. Orang lain minta, dirinya mendoakannya. Dan subhanallahnya, orang sakit itu doanya makbul di sisi Allah Ta'ala, asalkan dia dalam keadaan sakit itu ikhlas menerima sakitnya, ridha, sabar menghadapi sakitnya. Nah, jadi kenapa kita perlu ma'rifatuz zaman? Karena ma'rifatuz zaman akan membuat kita mengenal situasi zaman kita ini seperti apa. Dan setelah kita mengenal zaman ini, kita akan mengerti tuntutan apa yang diminta dari kita menghadapi zaman ini. Kita lihat paragraf pertama, salah satu perkara penting bagi umat Islam ialah ma'rifat zaman atau memahami keadaan zaman. Pemahaman umat secara objektif dan akurat terhadap realitas, terhadap zaman, akan menentukan strategi dan langkah perjuangan yang akan ditempuh. Ma'rifat zaman dapat menyingkap berbagai problema yang hadir. Ibarat seorang tabib, mustahil ia dapat mengantarkan pasien menuju kesembuhan bila tidak sanggup mendiagnosa penyakit pasien. Diagnosa yang tepat akan menentukan terapi yang digunakan. Jadi kalau kita datang ke tabib, maka tabib yang bijaksana bukanlah tabib yang serta-merta langsung memberikan resep obat. Tetapi dia periksa dulu, ini penyakitnya apa? Harus dipahami dulu apa akar masalahnya. Baru dari situ dia bisa memberikan terapi yang tepat. Tetapi kalau tidak ada upaya memahami akar masalah, terus langsung memberikan saja terapi, jangan-jangan bukannya sembuh malah meninggal sekalian. Ini yang dikenal dengan malpraktek. Seorang ulama Pakistan bernama Imran Hussein, ini ulama yang banyak sekali menulis buku. Salah satu bukunya berjudul Jerusalem in the Quran. Jadi Jerusalem di dalam Al-Quran. Buku ini bagus sekali karena beliau membahas betapa dari waktu ke waktu telah terjadi pergeseran puncak penguasaan dunia ini. Mula-mula dari Inggris pindah ke Amerika, terus pindah ke Israel. Jadi dia membahas dalam buku ini bagaimana di zaman modern ini dunia semakin hari semakin dikendalikan oleh sebuah negara kecil yang sampai sekarang masih heboh, namanya Israel. Nah, jadi dalam buku itu Imran Hussein menjuluki dunia yang kita hadapi sekarang ini sebagai a godless civilization, peradaban yang tidak bertuhan. Sedangkan Ahmad Thompson, seorang penulis muslim berkebangsaan Inggris, bahkan menyebut dunia kita sejak kurang lebih 100 tahun belakangan ini merupakan sebuah sistem dajjal atau sistem kafir. Mengapa demikian? Karena menurutnya kondisi dunia kini sangat bertentangan dengan sistem kenabian. Berbagai lini, berbagai aspek kehidupan modern didominasi oleh dajjalic value, nilai-nilai dajjal. Bukan prophetic value, bukan nilai-nilai kenabian. Silakan kita lihat saja aspek-aspek kehidupan yang ada pada dunia modern sekarang. Makanya dalam buku tersebut, secara panjang lebar, Ahmad Thompson kemudian membedah, membongkar satu persatu aspek-aspek kehidupan modern yang sudah sangat jauh dari nilai keimanan dan bahkan syarat nilai kekufuran. Mau itu namanya aspek hukum kah? Mau itu namanya aspek politik kah, sosial, budaya, seni, militer, pertahanan, keamanan, semuanya sudah sangat didominasi oleh dajjalic value, nilai-nilai dajjal, bukannya prophetic value, nilai-nilai kenabian. Inilah zaman yang sedang kita jalani sekarang, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Dan saya bukan sedang berbicara tentang sebuah kondisi yang terjadi menjauh di sana, tidak. Ini di mana-mana sekarang ini begini. Kita tidak bisa menyembunyikan lagi fakta bahwa dunia semakin menjadi semacam one small village, satu kampung kecil. Kenapa? Karena semenjak kita memasuki era yang namanya teknologi informasi canggih, maka dunia semakin terasa shrinking, mengecil, mengkerut. Apapun yang terjadi di ujung barat sana, di ujung timur sini sampai beritanya. Apapun yang terjadi di ujung utara sana, di ujung selatan sini sampai beritanya. Tidak ada lagi berita yang bisa disembunyikan sekarang. Tidak ada informasi yang bisa disembunyikan sekarang. Jadi kalau ada orang yang gak tahu, itu semata-mata karena orang itu memang gak mau tahu aja. Tapi asal kita sedikit saja mau tahu, hampir apapun yang terjadi di dunia ini kita mendengar. Anak kecil aja sekarang tahu siapa itu Artalita. Gak pernah di suruh untuk cari tahu, tetapi dia tahu. Oh, Artalita, artis yang keluar masuk pengadilan. Menjeber, ya kan? Duduk di kursi tersangka. Sekarang tidak ada remaja yang tidak mengenal tokoh namanya Harry Potter. Ini tokoh mendunia. Jadi saudara sekalian rahimakumullah, dunia sekarang ini zamannya seperti ini. Muhammad Qutb, adik kandung Asy-Syahid Said Qutb rahimahullah, menyebut dunia modern kita sekarang ini sebagai Jahiliyatu Qarnul 20, Jahiliyah abad 20. Beliau menulis buku judulnya Jahiliyatu Qarnul 20, Jahiliyah abad ke-20 atau Jahiliyah modern. Ia menyebutkan setidaknya ada 4 ciri yang membuat suatu masyarakat layak disebut masyarakat jahiliyah. Jadi Muhammad Qutb bertolak dari tesis bahwasanya kejahiliahan bukanlah sebuah keadaan yang tertentu pada masyarakat tertentu di zaman tertentu saja. Yang mana kebanyakan orang sekarang kalau mendengar kata jahiliyah yang terbayang 15 abad yang lalu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW atau awal-awal diutusnya Nabi Muhammad SAW itulah jahiliyah. Sedangkan sudah itu sudah tidak ada jahiliyah. Tapi kalau menurut Muhammad Qutb, jahiliyah itu adalah sebuah kriteria yang kalau kriteria itu ada pada masyarakat manapun di zaman kapanpun, maka layaklah masyarakat itu dijuluki sebagai masyarakat jahiliyah. Jadi jahiliyah itu jangan dikait-kaitkan dengan sebuah zaman yang sudah berlalu saja, tidak. Jahiliyah itu bisa terjadi kapan saja. Nah, dari hasil pembedahan dia terhadap makna jahiliyah, Muhammad Qutb sampai pada kesimpulan ada 4 kriteria sebuah masyarakat layak disebut masyarakat jahiliyah. Yang pertama, tidak adanya iman yang sesungguhnya kepada Allah Taala, sehingga sikap yang membuktikan kesatuan antara akidah dan syariat tidak tampil, bahkan dipisahkan antara akidah dengan syariat. Karena iman kepada Allahnya bukan iman yang benar, bukan iman yang sesungguhnya. Ini yang disebut dalam surat Al-An'am, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Mereka tidak menyematkan sifat-sifat Allah kepada Allah sebagaimana mestinya. Jadi mereka menyematkan sifat-sifat Allah pada hal-hal tertentu saja, tetapi pada hal-hal yang lain tidak. Mereka mau menyebut Allah itu maha pengasih, mereka mau menyebut Allah itu maha penyayang, mereka mau menyebut Allah itu maha pengampun. Kenapa? Karena mereka doyan maksiat. Tetapi mereka tidak mau menyebut Allah itu syadidul iqab, sangat keras siksaannya. Karena mereka tahu kalau mereka harus menyematkan itu pada sifat Allah Taala, mereka khawatir termasuk yang kena siksaan Allah yang berat itu. Nah, jadi ada pilih kasih terhadap penyebutan Allah Taala dan pensifatan Allah Taala. Nah, ini yang dimaksud dengan sebuah masyarakat jahiliyah. Di dalam masyarakat itu iman kepada Allah yang sesungguhnya tidak ada. Bahkan lebih jauh lagi, sebuah masyarakat jahiliyah itu masyarakat yang ada semacam keinginan dari semua pihak di masyarakat itu, apapun agamanya, untuk seolah-olah menyepakati Tuhan yang seperti apa yang kita mau, gitu loh. Bukan mengenal Tuhan sebagaimana Allah memperkenalkan dirinya, tetapi mereka memaksa-maksa membuat kesepakatan Tuhan itu kayak apa berdasarkan kemauan masyarakat itu. Gitu. Ngerti ya? Sehingga akhirnya ada semacam ditemukan nilai-nilai universal yang disepakati bersama tentang Tuhan. Padahal Tuhan itu bukan pihak yang kita bisa definisikan. Sebaliknya kita yang harus mengenal Allah Taala. Ini yang pernah diucapkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dalam salah satu ucapannya yang penuh hikmah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah ditanya oleh seorang Arab Badui, "Kaifa 'arafta rabbak?" Wahai Abu Bakar, bagaimana sih kamu mengenal Rabbmu, mengenal Tuhanmu? Maka dijawab oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Araftu Rabbi bi Rabbi." Aku mengenal Rabbku dari Rabbku. Jadi kalau kita mau kenal Allah Taala, ma'rifatullah, jangan berusaha mengenal Allah menurut kemauan kita. Tapi kita harus mengenal Allah bagaimana menurut kemauan Allah Taala. Dan dari mana itu kita bisa tahu? Ya dari firman-firman Allah Taala. Tapi biasanya mereka-mereka yang senantiasa tidak mau mengenal Allah sebagaimana Allah memperkenalkan dirinya, itu selalu berlindung di balik ungkapan, ya itu kan firman Tuhan yang sangat suci, gimana kita bisa sampai? Kita nggak sampai, kita nggak bisa menyentuh firman Tuhan. Bahkan kita nggak tahu yang mana yang kalam Allah, kan gitu. Apakah yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah yang diucapkan Nabi Muhammad SAW? Ataukah yang ditulis oleh para sahabat? Ataukah yang sekarang kita lihat di Al-Quran, yang mana yang firman Allah? Kan gitu. Ini logika syaitan. Logika syaitan mengajak orang untuk tidak melihat esensi masalah, tetapi sibuk dengan hal-hal yang sifatnya sepertinya keren ilmiah, tetapi sebenarnya menyesatkan. Itu mirip seperti seorang pemuda kuliah di ibu kota, di Jakarta, kampungnya di Blitar, pada suatu hari dapat surat dari ibunya. Isi suratnya menyatakan, "Nak, ayahmu sakit keras, hendaknya segera pulang." Begitu dia baca surat itu, dia sudah baca, dia lihat kalimatnya itu. Tapi yang dia pikirkan adalah, pesan ibu saya itu yang mana ya? Apakah yang waktu ibu saya sedang memikirkan sebelum menulis surat, ya kan? Apakah setelah ditulis suratnya, ya kan? Apakah yang sekarang saya lihat, gitu kan? Yang mana yang pesan ibu saya? Nah, gitu. Dia sibuk memikirkan yang mana yang pesan ibunya. Dia bukan memikirkan inti pesannya. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, ciri masyarakat jahiliyah adalah sebuah masyarakat yang imannya kepada Allah Taala bukan iman yang sejati, bukan iman yang sebenarnya. Tetapi imannya kepada Allah Taala menurut kemauan masyarakat itu. Makanya sampai di masyarakat jahiliyah itu tidak jarang ada diskusi-diskusi tentang akhirat menurut kemauan yang diskusi. Ustaz, benar enggak kalau orang Nasrani nanti di akhirat pasti masuk neraka, gitu kan? Oh enggak, Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih, gitu kan? Nanti adalah metodenya gitu, ada caranya gitu, bisa diampuni lah orang-orang Nasrani gitu. Hai, menurut kemauan mereka, gitu, maunya memang senang-senang aja gitu, yang kedengeran enak aja. Karena imannya bukan iman yang sebenarnya. Yang kedua, sebuah masyarakat dikatakan jahiliyah bila mana dalam masyarakat itu tidak ada pelaksanaan hukum bima anzalallah, menurut apa yang Allah turunkan. Yang berarti hukum yang berlaku menuruti hawa nafsu. Karena pilihan cuma dua. Atau sebuah masyarakat tunduk kepada hukum yang datang dari Allah Taala, atau sebuah masyarakat tunduk kepada hukum yang mengikuti hawa nafsu manusia. Nggak ada pilihan yang ketiga. Nggak ada pilihan yang bisa ambil sebagian ini, sebagian itu, nggak bisa. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, ini ciri yang kedua dari masyarakat jahiliyah. Sebuah masyarakat yang dalam menentukan mana yang halal dan haram, hukum itu urusannya halal dan haram. Hukum itu urusannya legal dan ilegal, kan gitu. Kita mendengar kata legal dan ilegal tidak terkait dengan agama, enggak kebayang sama kita agama. Padahal esensi dari legal dan ilegal sesuatu itu ditentukan oleh halal dan haram. Tetapi karena kita sudah hidup di dalam dunia sekuler ini, zaman penuh fitnah ini, kita akhirnya memisahkan, ada urusan halal haram itu urusan agama. Tapi kalau urusan legal ilegal itu urusan hukum, hukum positif, kan gitu. Ya. Padahal semestinya kalau memang hukum ini kembali kepada apa yang Allah turunkan, semua perkara menjadi legal ilegalnya itu selaras dengan apa yang jadi halal legal, apa yang haram ilegal. Tetapi kita kayak semacam sudah take it for granted karena memang dari sejak lahir kita sudah lahir dalam sebuah masyarakat sekuler. Sehingga kita tidak bisa lagi melihat bahwa urusan legal dan ilegal harusnya kita pertanyakan, ini halal atau haram? Tapi ini tidak berkembang di dalam cara berpikir umat Islam, karena apa? Karena memang kita lahir dari sebuah situasi zaman di mana memang nilai-nilainya bukan prophetic values, bukan al-qiyam an-nabawiyah, bukan nilai-nilai kenabian, tetapi al-qiyam al-jahiliyah, bahkan al-dajjaliyah, nilai-nilai dajjal. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, makanya di berbagai masyarakat sekuler, masyarakat jahiliyah, gitu ya, sesuatu yang dulu dikatakan ilegal itu bisa suatu ketika jadi legal. Tergantung siapa? Tergantung the lawmakers. The lawmakers itu anggota parlemen. Lawmakers itu anggota parlemen. Kalau di Amerika, ya kan, anggota parlemen itu disebutnya lawmakers. Karena memang hakikatnya anggota parlemenlah yang menentukan hukum, yang merumuskan undang-undang, ya kan? Makanya bagi seorang muslim yang paham hakikat hukum, dia tertawa gitu dengar yang namanya pertarungan tentang rancangan undang-undang anti pornografi, anti porno aksi yang sudahlah kemudian dirubah namanya menjadi rancangan undang-undang pornografi dan porno aksi, kata antinya dihapus, sudahlah kemudian tidak kunjung selesai rancangan undang-undang itu. Sudahlah kalaupun selesai, tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena tolok ukur mana yang porno tidak porno bukan berdasarkan halal haram menurut Allah Ta'ala. Sehingga rambut perempuan, oh itu gak apa-apa, terlihat dia tidak menimbulkan sir. Padahal menurut Allah Ta'ala, rambut perempuan dewasa tidak berhak dilihat oleh laki-laki dewasa yang bukan muhrimnya. Nah jadi, karena tidak kembali kepada al-hukmu bima anzalallah, hukum yang kembali bersumber dari apa yang Allah turunkan, jadilah masyarakat itu terus-menerus bisa merubah-rubah yang legal, ilegal, ilegal, legal, legal, legal. Kayak di masyarakat Amerika dulu, homosexuality itu dikategorikan sebagai tindakan ilegal. Tapi sekarang, karena lawmakersnya banyak yang juga doyan biasanya sama homosexuality, sekarang jadi legal. Jadi sesuatu bisa berubah-ubah gitu hukumnya, tergantung hawa nafsu dari siapa yang sedang menjadi lawmakersnya. Nah kita harus yakin di dalam Al-Quran dinyatakan وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 1 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 2 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 3 Sampai 3 ayat yang memberikan 3 cap stempel negatif terhadap orang-orang yang tidak berhukum berdasarkan apa yang Allah turunkan. Surat Al-Ma'idah ayat 44, ayat 45, dan ayat 47. Dan barang siapa yang berhukum tidak berdasarkan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Barang siapa yang tidak berhukum berdasarkan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Barang siapa yang tidak berhukum berdasarkan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Disebut kafir aja udah mengerikan. Ini pakai kafir plus zalim plus fasik. Itu lengkap sudah. Maka di dalam ayat 50-nya Allah Ta'ala berfirman surat Al-Ma'idah, "Afahukmal jahiliyyati yabghun. Wa man ahsanu hukman liqaumin yuqinun." Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan siapakah hukumnya selain hukum Allah yang lebih baik bagi kaum yang yakin? Bagi kaum yang yakin tentunya dia percaya Allah Ta'ala Maha Pengasih, Allah Ta'ala Maha Bijaksana, Allah Ta'ala Maha Kuat, Allah Ta'ala Maha Berkuasa, Allah Ta'ala Maha segala-galanya. Maka tidak mungkin dong yang Maha Sempurna itu kalau merumuskan hukum itu bisa kalah sempurnanya daripada buatan manusia. Tidak mungkin. Bahkan manusia ini diciptakan oleh yang Maha Sempurna itu. Makanya semua masyarakat layak dikatakan jahiliyah kalau dalam masyarakat itu sumber inspirasi penetapan hukumnya itu bukan dari Allah Ta'ala tapi dari masyarakat itu sendiri. Itu masyarakat menjadikan hawa nafsu para penentu hukumnya sebagai Tuhan mereka sebenarnya. Baik, yang ketiga, hadirnya para berbagai tauhid di muka bumi yang membujuk manusia supaya tidak beribadah dan tidak taat kepada Allah Ta'ala serta menolak syariatnya. Ini syarat ketiga sebuah masyarakat layak disebut jahiliyah, bahwa di dalam masyarakat itu hadir berbagai tauhid. Tauhid itu artinya pihak-pihak yang melampaui batas dan mereka menuntut ketaatan dari pihak yang dia pimpin. Sepanjang sejarah dunia ini, ikon tauhid yang paling fenomenal itu namanya Fir'aun. Fir'aun itu ikon tauhid yang paling fenomenal dalam sejarah. Kenapa? Karena Fir'aun ketika berperan sebagai tauhid memimpin negeri Mesir, dia sedemikian melampaui batasnya sampai berani mengucapkan kalimat Ana Rabbukumul A'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Saking dia merasa digdayanya, saking dia merasa maha berkuasanya, sehingga dia menyangka dirinya itu sudah menjadi Tuhan. Nah Musa alaihissalam datang, untuk menyadarkan masyarakat bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Dan Fir'aun ini lemah dan dibuktikan oleh Allah Ta'ala, di mana Fir'aun akhirnya mati tenggelam dan diabadikan, dipelihara badannya, jasadnya, supaya menjadi pelajaran untuk sepanjang zaman sampai kita sekarang tahu gitu, ada muminya, ketemu muminya Fir'aun. Ramses kedua itu diyakini sebagai Fir'aun yang berhadapan dengan Nabi Musa alaihi salam. Supaya apa? Supaya menjadi pelajaran bahwa kita tidak boleh membiarkan ada pihak manapun di muka bumi ini dengan kekuasaan sebesar apapun kemudian menjadi tawhid. Tetapi dalam masyarakat jahiliyah tawhid itu banyak. Ada tawhid pimpinan partai, ada tawhid pimpinan organisasi, ada tawhid pimpinan jamaah, ada tawhid macam-macam tawhid. Yang kemudian ditaatinya itu sudah tanpa ini, tanpa reserve. Makanya Islam mengajarkan dalam urusan ketaatan ini kita harus punya tolok ukur. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah mengutus sebuah pasukan untuk melakukan tim advance, mengecek satu kawasan sebelum terjadinya ghazwah, jihad, perang. Jadi Nabi punya kebiasaan begitu, sebelum perang berlangsung itu dikirim dulu tim saroya. Tim saroya itu tim advance untuk mengecek situasi kondisi tempat bakal terjadinya perang. Nah dikirimlah dan ditunjuk seorang menjadi amir, jadi komandan. Nah ketika mereka sedang bermalam, dinyalakan api unggun, maka si amir ini bertanya kepada para prajuritnya, bagaimana pendapat kalian kalau aku perintahkan kalian masuk ke dalam api ini? Maka sebagian langsung mengatakan siap gitu. Sebagian lagi mengatakan oh tidak, kami beragama justru karena ingin menyelamatkan diri dari api gitu. Maka hal ini dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah dilaporkan, Nabi SAW kemudian bersabda, andaikan mereka mentaati perintah komandan untuk masuk ke dalam api itu, maka mereka akan berada di dalam api itu hatta yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Terus kata Nabi kepada mereka-mereka yang tidak mentaati, yang tidak mau mentaatinya, Nabi mengatakan, tidak ada ketaatan kepada siapapun kecuali dalam urusan yang ma'ruf. Dalam urusan yang baik, yang benar. Kalau dalam urusan yang sudah tidak ma'ruf, tidak ada lagi ketaatan. Tidak ada kewajiban untuk mentaati. Nah jadi saudara sekalian rahimakumullah, namun dalam sebuah masyarakat jahiliyah justru tagut itu bermunculan. Jadi adanya pihak-pihak yang sedemikian rupa berkuasa, berpengaruh, memiliki otoritas yang sampai ke derajat dia sudah dianggap can do no wrong, tidak bisa bersalah sama sekali pihak-pihak itu. Nah ini bertentangan dengan sebuah masyarakat Islam. Kalau masyarakat Islam kata Nabi sesalan kamushtun, masyarakat Islam itu masyarakat yang laksana sisir. Kenapa? Karena semua warganya sama tinggi sama rendah. Bahkan yang jadi pimpinan tertinggi julukannya khalifah untuk menandakan bahwa dirinya bukan penguasa, dirinya hanya khalifah, wakil dari Allah Ta'ala. Sementara yang berkuasa tetap siapa? Allah Ta'ala. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, dia mengeluarkan sebuah dekret tentang aturan batas mahar bagi kaum wanita supaya tidak merepotkan kaum pria. Karena pada masa itu mulai banyak wanita minta mahar tinggi-tinggi gitu, sehingga merepotkan kaum pria untuk bisa menikah. Maka begitu dia keluarkan dekretnya, seorang wanita langsung mengangkat suara dan membacakan ayat, yang ayat itu mengatakan bahwa wanita punya hak sepenuhnya untuk menetapkan maharnya. Begitu mendengar ucapan itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung mengatakan Allah Ta'ala benar dengan firmannya, sedangkan Umar bin Khattab keliru. Artinya dicabut dekret itu, subhanallah. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada masa kepemimpinan beliaulah beliau mencopot jabatan panglima Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Khalid bin Walid sudah menjadi tokoh yang legendaris dan dikhawatirkan bisa timbul kultus individu. Sebab Khalid bin Walid itu subhanallah, mimpin perang manapun enggak ada ceritanya kalah, menang mulu gitu. Sehingga sudah mulai ada kayak semacam anggapan kalau prajurit mau berangkat asalkan komandannya Khalid, mereka berani berangkat. Gitu. Sehingga kayak mengandalkan, wah selagi Khalid yang memimpin, ah gak ada masalah lah, kita pasti menang gitu. Nah ini sudah mulai mengarah kepada syirik, bahaya ini. Maka dicopot jabatan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Jadi tinjauannya bukan sekedar tinjauan prestasi, tetapi tinjauannya ini punya dampak gak kepada akidah umat? Kalau dia punya dampak kepada akidah umat, ini bahaya. Mending dicopot sekalian. supaya tidak timbul peluang munculnya taghut. Nah, keempat, sebuah masyarakat di kalangan jahiliyah bila mana hadir sikap al-ba'du 'anil dinillah, menjauh dari agama Allah Taala. Sehingga penyelewengan menjurus kepada nafsu syahwat. Masyarakat itu tidak lagi melarang dan tidak merasa berkepentingan untuk melawan perbuatan asusila. Kalau di sebuah masyarakat hal seperti ini sudah menjadi hal kebiasaan, maka itu juga ciri masyarakat itu jahiliyah. Gitu. Jadi kalau di masyarakat itu, ya prostitusi dianggap hal biasa. Ya. Kemudian perzinahan dianggap hal biasa, minum minuman keras dianggap hal biasa. Gitu. Di rumah makan mana saja gampang dapat akses minuman keras. Di supermarket minuman keras ada, daging babi aja ada. Gitu. Padahal masyarakat itu masyarakat mayoritas Muslim. Ini jahiliyah. Ini jahiliyah. Kenapa? Karena al-bu'du 'an dinillah, sikap menjauh dari agama Allah Taala, tidak peduli. Masyarakat tidak peduli, tidak sensitif lagi. Anda tahu, salah satu bahaya dari peradaban kafir ini apa? Banyak produk-produk sekarang yang tanpa kita sadari itu terbuat dari kulit babi, Pak. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu, tetapi ada cara kita bisa mendeteksi sebuah kulit sepatu kita, kulit tas kita, kulit dompet kita, kulit jaket kita itu ternyata kulit babi. Sederhana caranya, Anda coba perhatikan baik-baik kulit itu, kalau ternyata di situ ada bekas bulu yang dicabut yang bentuknya membentuk tiga titik berdekatan, tiga titik, nah itu kulit babi. Saya baru tahu ini, ilmu ini, baru beberapa hari yang lalu ada seorang mu'allaf mantan Chinese, gitu kan? Kita tidak menyebut Chinese, kalau sudah masuk Islam Chinese lagi kan, dia jadi Melayu kan, orang Malaysia, seorang perempuan. Dia lahir dari keluarga Cina totok gitu, doyan makan babi dulunya gitu. Setelah dia masuk Islam, salah satu yang dia teliti adalah babi. Ternyata hasil penelitiannya, dia temukan babi itu punya ciri khas kulitnya. Kalau diteropong agak lebih dekat gitu kan, kelihatan kulit babi itu, dia membentuk tiga titik, pola tiga titik. Bekas dicabutnya bulunya, itu bentuknya tuh bentuk tiga. Dan alhamdulillah, ini hikmah dari Allah Ta'ala, supaya kita umat Islam bisa mendeteksi dengan mudah gitu. Dan cukup Pak dengan mata telanjang, apalagi pakai kaca pemecah lebih bagus lagi. Apalagi kalau itu sepatu baru, itu lebih mudah terdeteksinya. Tapi kalau udah sepatunya agak lama, lusuh dipakainya. Karena kebetulan di rumah kami periksa, ternyata sendal saya yang sudah lusuh, sering saya pakai ke masjid, itu terbuat dari kulit babi. Nah ini harus hati-hati, ini peradaban-peradaban yang tidak main-main Pak. Dia bisa membuat ibadah kita gak ada nilainya. Dia bisa membuat doa kita gak dinilai sama Allah Ta'ala, gak diterima sama Allah Ta'ala. Karena begitu banyak perkara haram di sekitar diri kita dan kita tidak sadar. Kita tidak peduli. Nah jadi saudara sekalian rahimakumullah, ini empat ciri menurut Muhammad Qutb sebuah masyarakat layak dikatakan masyarakat jahiliyah. Dan semuanya muncul dari cirinya yang paling utama, yaitu penyelewengan dari kewajiban mengabdi, berbakti, menyembah Allah Ta'ala sebagaimana mestinya. Bukan hanya menyembah Allah dalam masjid, tetapi menyembah Allah di luar masjid, di kantor. Menyembah Allah di tempat kita berjual beli. Menyembah Allah di tempat kita berkeluarga, di rumah kita. Menyembah Allah di lingkungan tetangga kita. Kita harus menyembah Allah di semua lingkungan. Kita tidak boleh menyembah Allah hanya di lingkungan tertentu saja. Di semua lingkungan kita harus menyembah Allah. Nabi Muhammad SAW mensinyalir bahwa dengan berjalannya waktu, umat Islam akan mengalami penurunan kondisi secara berangsur. Adapun proses dekadensi itu diawali dengan runtuhnya institusi formal kenegaraan umat tempat tegaknya hukum Allah, yakni al-khilafah al-islamiyah, sampai diabaikannya kewajiban paling asasi seorang hamba kepada Rabbnya, yaitu as-salah. Hadisnya riwayat Imam Ahmad. La yunqadanna 'urul islami 'urwatan 'urwatan fa kullaman taqadat 'urwatun tashabbatan nasu billati taliha wa awwaluhunna naqdan al-hukm wa akhiruhunna as-salah. Artinya sungguh akan terurai ikatan Islam simpul demi simpul. Setiap satu simpul terlepas, maka manusia akan bergelayutan bergantung pada simpul berikutnya. Yang paling awal terurai adalah hukum, dan yang paling akhir terurai adalah sholat. Ini nubuah Nabi Muhammad SAW. Nah, sejak tahun 1924 Masehi, 1342 Hijriah, 80-an tahun yang lalu, dunia menyaksikan titik nadir runtuhnya institusi formal kenegaraan umat tempat tegaknya hukum Allah Ta'ala. Seorang berdarah Yahudi bernama Mustafa Kemal memproklamasikan pembubaran negara adidaya Al-Khilafah Islamiyah yang kekuasaannya membentang dari Maroko di Afrika Barat hingga Maluku di Indonesia Timur. Lalu dengan konyolnya mengumumkan berdirinya negara kecil Turki sekuler modern yang sepenuhnya mengekor ke Eropa. Sesudah itu mulailah umat Islam hidup laksana anak-anak ayam kehilangan induk atau anak-anak ayam, anak-anak yatim kehilangan ayah. Mulailah negara-negara Islam mengumumkan berdirinya nation state masing-masing. Masing-masing menentukan ideologi dan falsafahnya sendiri-sendiri yang pada umumnya tidak berlandaskan panduan umat Islam semestinya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Mulailah masing-masing lebih membanggakan identitas material geografis kebangsaannya daripada identitas spiritual ideologis keislamannya. Memang kita tidak semestinya mempertentangkan antara kebangsaan dengan keislaman, namun yang pasti kesadaran sebagai warga khilafah yang berspirit luas Islam globalis telah jauh terkubur oleh kesadaran sebagai warga negara yang berjiwa sempit bangsa lokalis. Kita menghayati orang Malaysia sebagai orang lain. Kita menghayati orang Mesir sebagai orang lain. Kita menghayati orang lainnya Malaysia itu sama dengan orang lainnya Amerika, gitu. Semata-mata karena kita sudah sangat lama terjebak di dalam spirit bangsa lokalis, ya, negara Indonesia ini. Kita tidak bisa menghayati bahwa orang Sudan itu saudara kita juga, satu negeri sama kita, satu bangsa sama kita. Kita nggak bisa menghayati bahwa orang Mesir itu saudara kita, orang Pakistan itu saudara kita. Kita anggap sama asingnya dengan asingnya orang Amerika, orang Israel. Padahal dulunya kita hidup dalam satu lingkungan yang sama. Kita mau pergi ke negeri Muslim sendiri kita harus pakai visa sekarang. Kalau dulu tidak, dulu haji ada ceritanya pakai visa, Pak. Zaman khilafah berdiri. Nah, menyusul terurainya ikatan Islam yang paling awal, dunia menyaksikan satu persatu ikatan berikutnya pun berlepasan. Ikatan di bidang hukum diikuti dengan lepasnya ikatan di bidang akhlak, di bidang ibadah, di bidang akidah, ideologi, politik, ekonomi, sosial, moral, seni budaya, pendidikan, pertahanan keamanan, dan militer. Seluruh ikatan tersebut menjadi asing dan jauh dari sibrah Islamiyah, dari celupan Islam. Dan puncaknya dunia pun menyaksikan lepasnya ikatan Islam terakhir, yakni as-salah. Masjid B ini terhitung masjid yang agak luar biasa, ya. Salat zuhur bisa sebanyak itu yang sholat. Tetapi, coba lihat sholat isya-nya. Sepi kali. Karena itu orang kantoran, kan. Jadi, masjid-masjid kita ini sepi, Pak, sekarang. Ramainya cuma sholat Jumat. Sholat Jumat juga mungkin sekian persen tidur, mendengarkan kidung khatib. Mencari tempat yang paling strategis untuk bisa ngorok. Dewasa ini kita dengan mudah menemukan muslim dewasa yang tanpa rasa malu kepada Allah, bahkan kepada sesama manusia, meninggalkan kewajiban sholat lima waktu. Parahnya kaum pria meninggalkan kebiasaan sunnah Nabi SAW, yakni sholat lima waktu berjamaah di masjid, bahkan mereka berani dengan terang-terangan meninggalkan sholat sama sekali. Jadi sekarang laki-laki dewasa muslim tuh merasa tenang, dia sudah sholat di rumah tuh tenang, gitu. Padahal ini meresahkan. Di zaman para sahabat, orang yang sholat di rumah itu jelas-jelas dianggap sebagai munafik. Munafik sejati. Orang yang tidak ikut sholat berjamaah ke masjid dianggap munafik sejati. Di zaman kita masih bisa sholat di rumah kayaknya tenang-tenang aja. Bahkan bikin sholat berjamaah di rumah dengan anak istrinya. Merasa bagus gitu, merasa baik. Ini kan ayah perlu mendidik anak istri gitu. Padahal sholat berjamaah ke masjid ini amat sangat kuat hadis-hadisnya. Inilah zaman yang disinyalir Nabi Muhammad SAW sebagai babak keempat perjalanan umat Islam, yaitu babak Mulkan Jabarian. Babak penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak. We are living in the darkest ages of the Islamic history. Sebelumnya pada babak pertama, umat masih memiliki sistem dan person yang prima secara kepemimpinan. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Makanya disebutnya dengan babak An-Nubuwah, babak kenabian. Selanjutnya di babak kedua, umat masih memiliki sistem dan person yang juga tetap prima secara kepemimpinan. Siapa mereka? Al-Khulafa Ar-Rashidin. Para khalifah-khalifah yang jujur, yang adil, yang benar, mengikuti contoh Nabi SAW, dijuluki khilafatun ala min hadin nubuwah. Di babak ketiga, umat memiliki sistem yang mengalami penurunan mutu, namun masih cukup memadai. Begitu pula dengan person pemimpin yang masih relatif memadai, yaitu babak Mulkan Adon, babak para penguasa yang masih menggigit Al-Quran dan Sunnah. Namun di babak keempat dewasa ini, yaitu babak Mulkan Jabarian, umat bahkan sudah tidak memiliki sistem, sesuai syariat, sedangkan para penguasanya pun penuh masalah secara personal. Inilah babak di mana umat Islam harus mengakui bahwa kita sedang mengalami kondisi babak belur. Ini zaman kita, Pak. Kita harus ma'rifatuz zaman, harus kenali zaman ini. Dan mengenali zaman, sebagaimana tabib mengenali penyakit seorang pasien, dia tidak boleh berpura-pura. Kalau dia temukan kanker, dia tidak bisa bilang sama pasiennya, Anda cuma sakit batuk pilek-pilek saja. Harus dijelaskan, ini kanker. Serius ini masalahnya. Kalau memang sudah tidak bisa disembuhkan, ya persiapan husnul khatimah saja sekalian. Tetapi yang penting tidak terkecoh. Tidak memandang sebuah zaman sebagai zaman sudah ada penyakit kanker, virus berat gitu kan. Masih saja kemudian disebutnya, oh enggak, ini problem kita cuma problem pegal-pegal aja. Ya enggak benar. Kita harus ma'rifatuz zaman dengan jujur. Malah ini merupakan babak di mana Allah Ta'ala menguji kesabaran umat dengan menggilir dan menyerahkan kepemimpinan umat manusia kepada kaum kafir. Inilah babak kita saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Dan ini hikmahnya, hikmah ilahiyah. Allah punya hikmah. Kenapa ada gilirannya? Memang harus ada gilirannya. Allah sudah bilang, tilkalaya menudawilu halainan nas. Demikianlah Allah pergilirkan di antara umat manusia. Ada gilirannya umat Islam menang di perang Badar, ada gilirannya umat Islam kalah di perang Uhud. Ada zamannya umat Islam memimpin dunia ini, ada zamannya umat Islam kalah, keok gitu loh. Yang memimpin setiap orang kafir. Itu hak Allah. Ini dunia, Pak. Dunia bukan akhirat. Kalau di akhirat semua baqa, semuanya kekal, lestari, senang-senang aja, Bro. Enggak ada ceritanya sedih. Nanti kita di surga insyaallah taala, kita senang-senang, kita makan kenyang, enggak ada perlunya buang air besar, enggak ada perlunya buang air kecil. Keringat aja enggak ada. Kalaupun keringat keluar, baunya bau misik. Bau parfum. Sebagaimana orang di akhirat nanti masuk neraka, enggak ada ceritanya senang. Sedih aja terus, menderita aja terus, sengsara aja terus. Tapi di dunia, Pak, memang tempatnya semua diganti-ganti, dirubah-rubah. Ada saatnya kita senang, ada saatnya kita sedih. Ada saatnya kita menang, ada saatnya kita kalah. Ini saatnya kita lagi kalah, Pak. Gitu. Enggak usahlah kita berpura-pura dengan mengatakan, wah, alhamdulillah wali kota kami muslim, presiden. Pemahaman kita akan zaman ini akan menimbulkan efek sikap dan perilaku, cara berjuang yang juga berbeda. Hidup di babak keempat memang berat, tetapi sekaligus menantang dan menjanjikan. Sebab kondisi zaman dewasa ini menuntut kita bersikap dan berperilaku mirip seperti generasi awal umat ini, yaitu generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kapan? Ketika mereka masih lemah di Mekah. Ketika mereka belum memiliki rumah sendiri di Madinah. Mereka masih di Mekah, masih lemah. Mereka berjuang di Mekah sebelum hijrah penuh kesabaran, pengorbanan, dan istiqomah. Mereka tidak kompromi dengan sistem jahiliyah yang berlaku. Hingga Allah Ta'ala mengizinkan hijrah dan membangun masyarakat mayoritas orang beriman di Madinah. Ma'rifatuz zaman akan mengantarkan kita kepada sikap dan perilaku serupa. Kita dituntut dewasa ini untuk banyak bersabar, berkorban, dan istiqomah. Satu hal yang pasti, kita wajib optimis sambil hanya berharap kepada Allah Ta'ala. Sebab Nabi Muhammad SAW nyalir, sesudah babak di mana kita sekarang ini babak belur, insya Allah akan datang babak kelima. Sebelum kiamat terjadi, Allah Ta'ala memastikan akan datang babak kelima. Dan babak kelima itu adalah babak yang seharusnya kita sibuk mempersiapkan diri menyambutnya, yaitu babak khilafatun ala min hadin nubuwwah. Tegaknya kembali khilafah mengikuti cara kenabian. Jangan sebaliknya, kita malah tergiur dan terlibat untuk justru mengawetkan babak keempat ini dengan cara kita tenggelam di dalam sistem jahiliyah ini. Di bidang apapun. Di bidang apapun kita harus terlibat di dalam upaya justru sebaliknya memastikan babak ini segera kita tinggalkan. Dan kita justru menyambut babak kelima. Dengan segala kecil apapun upaya yang bisa kita lakukan, tetapi yang pasti jangan sampai kita tanpa sadar malah ikut-ikutan dengan mengawetkan babak keempat ini dengan terlibat dalam berbagai sandiwara dan permainan yang memang merupakan jebakan-jebakan musuh-musuh Allah Ta'ala. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan makin mengantarkan kita menuju kehidupan yang sejati. Betapapun kesejatian itu boleh jadi menyebabkan kita sulit, menyebabkan kita menghadapi banyak tantangan, tetapi Al-Quran juga mengatakan dalam surat Al-Buruj, innal ladina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah kemenangan yang besar. Dan Allah menyelipkan ayat ini ketika sedang membahas tentang Ashabul Ukhdud yang baru saja dilempar satu persatu warganya ke dalam sebuah parit yang isinya api yang menyala-nyala oleh penguasa yang zalim. Tiba-tiba Allah menyelipkan ayat ini. Artinya apa? Jangan Anda lihat menang dan kalah berdasarkan kondisi dunia. Tetapi lihatlah menang dan kalah berdasarkan istiqamatul iman, keistiqamahan iman seseorang. Aku lupa lihat dan astagfirullah. Hidayah wa hidayah lakum minkum wa hibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.